مسهم رحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita sudah masuk pembahasan tentang wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib, yang tentunya dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kehilangan seorang yang paling dicintainya, dan kehilangan seseorang yang sering membesarkan hatinya dan menghiburnya. Demikian pula kalau Abu Talib dari sisi lain, yaitu al-man'ah, pembelaan. Orang-orang Quraisy tidak berani berbuat apa-apa kepada Rasulullah SAW karena ada Abu Talib. Maka ketika Abu Talib sudah mulai sakit-sakitan, qalat Quraisy, orang-orang Quraisy berkata ba'duhum li ba'd, berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, inna Hamzata wa Umar qad aslama, Hamzah dan Umar sudah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qaba'il Quraisyin kulliha, dan urusan Muhammad ini sudah menyebar di seluruh kabilah-kabilah. Fantaliqu bina, berangkatlah bersama kami, ila Abi Talib, falyakhud lana ala ibni akhi, agar dia memutuskan untuk kita atas anak saudaranya. Wallahi ma na'man min an yabtaz amwalana, kata musyrikin Quraisy, kami khawatir jangan-jangan ujung-ujungnya akan merampas harta kita semuanya. A'udzu billahi minal kufur. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan kejadian tersebut. Mashau ila Abi Talib fakallamu, akhirnya mereka pun berdatangan kepada Abu Talib dan kemudian mengatakan kepada Abu Talib, wahum ashrafu Quraisy, yang datang ini benar-benar tokoh-tokoh Quraisy, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Jahal ibn Hisham, Umayyah ibn Khalaf, wa Abu Sufyan ibn Harb, fi rijalin min ashrafihim, dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Mereka berkata, ya Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta wa qad hadaraka ma tara, Wahai Abu Talib, engkau di sisi kami sebagaimana engkau tahu. Jadi kami memuliakan engkau. Dan sekarang telah hadir kepadamu orang-orang yang juga kamu sudah tahu siapa kami. Wa takhawufana alaik, sungguh kami mengkhawatirkan engkau. Wa qad alimta alladhi bainana wa baina ibni akhik, engkau sudah tahu apa yang terjadi antara kami dengan anak ponakanmu itu. Fad'uhu, panggil dia. Fakhudh lahu minna wa khudh lana minhu, panggil dia dan ambil dari dia untuk kami dan ambil dari kami untuk dia. Liyakuffa 'anna wa nakuffa 'anhu, agar dia diam dari kami dan kami pun diam dari dia. Waliyada'ana wa dinana, agar dia membiarkan kami dengan agama kami. Wa nada'uhu wa dinahu, dan kami pun akan membiarkan dia dengan agama dia. Faba'atha ilaihi Abu Talib, maka Abu Talib pun memanggil ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'ahu faqala ya ibna akhi, wahai anak ponakanku, haula'i asyrafu qaumik, mereka ini orang-orang besar dari tokoh-tokoh kaummu. Mereka telah berkumpul untuk memberikan kepadamu dan mengambil dari kamu. Yani meminta kesepakatan. Faqala Rasulullah SAW, na'am kalimatun. Boleh, kata Nabi. Aku akan berikan kepada mereka satu kalimat. Tu'tuniha tamlikuna bihal arab. Satu kalimat kalian sampaikan kepada kami, kalian akan memiliki orang-orang Arab dan orang-orang ajam akan tunduk pada kalian. Faqala Abu Jahal, na'am wa abik, ashru kalimat. Kata Abu Jahal, tentu, demi bapakmu sebagai tebusan, kalau perlu 10 kalimat, silakan sampaikan. Qal, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Wa takhla'una ma ta'buduna min dunih, dan lepaskan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa saffaqu bi aydihim, maka mereka pun menepuk tangan mereka karena mereka terkejut, kok itu yang diminta? Kalian, engkau selalu meminta yang sama, yang lain selain itu. Ikhwan bin na'azakumullah, qalu turidu ya Muhammad an taj'al al-alihata ilahan wahida, apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan? Inna amraka la ajam, sesungguhnya urusanmu ini aneh. Thumma qala ba'dhum li ba'd, kemudian mereka berbicara antar mereka sendiri, innahu wallahi ma hadzal rajul bimu'tikum syai'an mimma turidun, orang ini sungguh demi Allah gak akan memberikan apapun pada kalian. Fantaliqu bina wamdu, mari kita pergi dan teruskan kalian di agama kalian dan agama nenek moyang kalian sampai Allah menghukumi kita dengan dia. Tsumma tafarraqu, kemudian mereka pun bubar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi ya ibna akhi, mara'aituka sa'altahum syattata. Seperti yang dimaksud adalah Abu Talib, bukan Rasulullah. Berkata Abu Talib kepada Rasulullah SAW, mara'aituka sa'altahum syattata, aku tidak melihat engkau meminta sesuatu yang berlebihan. Dan yang engkau meminta yang wajar-wajar saja. Kenapa mereka marah? Falamma qalaha Abu Talib, ketika Abu Talib bilang seperti itu, Rasulullah semangat dan berkata, wa anta ya ammi, kalau begitu engkau ya ammi, ucapkan la ilaha illallah. Ayam, fa anta qulha, maka engkau ucapkan la ilaha illallah, istahalla laka biha syafa'ah, kalau engkau mengucapkannya engkau bisa mendapatkan syafaat dan aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Karena kalau sudah mengucapkannya berarti sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, Rasulullah SAW bisa membelanya. karena tidak mungkin akan mendapatkan syafaat Nabi kalau dia masih kafir. Ikhwan fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falamma ra'a hirsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW meminta agar dia mengucapkan la ilaha illallah, maka berkatalah Abu Talib, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laula makhafatus subah alaik, sungguh kalau bukan karena khawatir akan tertimpa celah aib atasmu dan atas anak-anak turunan abimu dan atas turunan kita, maksudnya takut malu, aku akan ucapkan itu. Fa anta dikatakan bani abika min ba'di wa anta dhunna quraish anni innama qultuha jaza'a, niscaya mereka akan menuduh kita, menuduh aku mengucapkannya karena takut mati, karena sudah akhir hidupku. La aquluha illa li asarraka biha, kalaupun aku ucapkan karena ingin menyenangkan kamu saja, wahai ponakanku. Artinya barakallahu fikum, dia sama sekali tidak mau menerima. Gengsi, malu, dianggap oleh dia aib mengikuti ponakannya, dan kemudian ditambah lagi kalaupun aku mengucapkannya, aku karena ingin menyenangkan kamu saja. Falamma taqaraba min Abi Thalib al-maut, ketika Abu Talib benar-benar akan wafat, Abbas yang ada di sampingnya melihat mulutnya bergerak. Fa'asra ilaihi, dia dengarkan dengan telinganya. Fa'asra ilaihi bi'udunihi. Faqala ya ibn akhi, wallahi laqad qala akhi al-kalimah allati amartahu bih. Sungguh wahai anak ponakanku, sesungguhnya dia mengucapkan kalimat yang kau perintahkan tadi. Kata Rasulullah SAW, lam asma, aku tidak dengar. Aku tidak dengar, artinya itu tidak bisa diterima. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang yang kau cintai dapat hidayah, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya ini dalil bahwa Rasulullah SAW hanya mengajarkan dan mengajak. Rasulullah SAW hanya mengajarkan dan mengajak, tidak menentukan. Tidak menentukan takdir. Yang menentukan takdir siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, adalah Allah SWT. Kalau saja Rasulullah SAW bisa menentukan takdir, niscaya dia akan menakdirkan pamannya yang dicintainya masuk Islam. Tetapi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka atas kejadian ini Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan wahyunya tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sad wal Qur'an dzikr bal alladziina kafaru fi 'izzatin wa siqaq. Sad, Al Qur'an yang memiliki zikr, memiliki peringatan di dalamnya. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dalam kesombongan dan selalu dalam pertikaian, sampai pada kalimat aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Kata Allah, mereka mengatakan, apakah tuhan-tuhan yang banyak mau dijadikan tuhan yang satu? Ini sungguh sesuatu yang aneh, ucapan mereka tadi. Allah turunkan wahyunya, mengekalkan kisahnya bagaimana musyrikin menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat berikutnya kata Allah, wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Berangkatlah mereka, pergilah dari mereka dan berjalanlah, sabarlah terhadap tuhan-tuhan kalian. Ini juga ucapan mereka, intaliqu wasbiru ala alihatikum. Berangkatlah kalian, pergilah kalian, jalanlah di atas agama-agama kalian, sabarlah di atas agama kalian. Inna hadza la syai'un yurad ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah. Kata mereka, kami enggak pernah dengar yang seperti ini di agama terakhir pun. Agama terakhir yang dimaksud adalah agama Nasara. Agama Nasara tetap menyatakan Tuhannya tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu dan seterusnya. Maka mereka berkata, enggak pernah ada agama yang menyatakan Tuhannya cuma satu. Bagaimana mungkin menjadikan Tuhan yang banyak Tuhan yang satu? Karena mereka sudah terbiasa untuk meminta hujan pada Tuhan yang ini, untuk undi nasib pada Tuhan yang itu, untuk perjalanan safar bagaimana berangkat atau tidak berangkat, maka mereka akan undi di hadapan hubal dan seterusnya. Inna hadza illa ikhtilaq, kata Allah, itu hanya buatan mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, kemudian binasalah Abu Talib. Binasalah dia dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak disebut ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarga Nabi yang bersama Nabi dalam iman. Walaupun kerabat Nabi, paman Nabi, kalau tidak masuk Islam, maka bukan kerabat Nabi dalam artian ahlul bait sama sekali. Sehingga keanehan mereka, kaum Syiah selalu memuji-muji ahlul bait sampai kebablasan membela Abu Talib, membela bapak dan ibu Rasulullah SAW yang dalam keadaan kita tidak tahu apakah masuk Islam atau tidak, apakah sudah datang dakwah kepadanya atau belum, apakah musyrik atau Rasulullah SAW menyatakan ibuku dan ibumu finnar, ibuku dan ibumu finnar, menunjukkan belum masuk Islam dan tidak dalam keadaan bertauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk Abu Thalib. Mereka membesar-besarkannya, memujinya, membanggakannya, padahal sangat jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak, dia termasuk atau mengikuti agama nenek moyangnya. Dalam riwayat-riwayat yang sahih juga, huwa ala millati abaih, dia mengikuti milahnya bapak-bapaknya. Apalagi turun ayat yang sangat jelas, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Walhamdulillah, manhaj ahlu sunnah sangat jelas, dan manhaj syiah rafidah sangat jelas batilnya, sangat jelas sesatnya. Walamma halaka Abu Talib, nalat Quraisyun min Rasulillah SAW. Pembahasan berikutnya, bagaimana Rasulullah SAW pergi ke Taif meminta kalau ada suku, ada kabilah yang mau memberikan perlindungan. Karena sukunya sendiri, sepeninggalnya Abu Talib, tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan. Maka ketika meninggal Abu Talib, Quraisy mulai mengganggunya lebih dahsyat. Malam takuntuna laminhu fi hayati ammihi Abu Talib, melakukan apa-apa yang tidak pernah mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Taif, maka keluarlah beliau sallallahu sallam ke Taif. Yaltamisun nusrah min Thaqif, mengharapkan pembelaan dari suku Bani Thaqif. Wal man'ah bihim, agar mendapatkan perlindungan dari kaumnya. Warajaan yakbalu minhu ma ja'ahum bih, dan harapan kalau-kalau Bani Thaqif akan menerima dakwah Rasulullah SAW yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ilaihim wahdahu, beliau pergi ke sana sendirian. Walamma intaha Rasulullah SAW ila Taif, ketika sampai beliau di Taif, abada ila nafarin min Thaqif, dia menyengaja menemui beberapa orang dari kalangan Thaqif. Hum yawma idzin sadat Thaqif wa asrafihim, mereka ini dari Thaqif sebagai tokoh-tokohnya, sebagai sayyid-sayyidnya. Wa hum ikhwatun thalatha, mereka ini tiga bersaudara. Abdi Yalail ibni Amr ibni Umair, wa Mas'ud ibni Amr ibni Umair, wa Habib ibni Amr ibni Umair. Tiga-tiganya satu saudara, tiga bersaudara, Abdi Yalail, dan kemudian Mas'ud dan Habib. Tiga-tiganya Ibnu Amr Ibnu Umair. Wa inda ahadihim imra'atu min Quraisy min Bani Jumah. Di tengah mereka ada seorang wanita dari kalangan Quraisy dari suku Bani Jumah. Al-Jumahi. Fajalasa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berbicara pada mereka, mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada tauhid, dan menyampaikan pada mereka risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan meminta pembelaan suku Thaqif wal qiyam ma'ahu, dan agar mau mendukungnya dalam dakwah ini, yakni membelanya terhadap orang-orang yang menyelisihinya dari kaumnya. Faqala lahu ahaduhum, salah seorang mereka berkata, wa yamrutu thiyabal ka'bah in kana Allah arsalak, sungguh aku akan cabut tirai Ka'bah kalau Allah benar-benar mengutus dia. Ada tidak percaya dan mengatakan aku akan cabut tirai Ka'bah kalau Allah benar-benar mengutus engkau. Wa qala al-akhar, adapun yang kedua berkata, ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak, apa enggak ada lagi Allah utus orang lain selain engkau? Wa qala salis, berkata yang ketiga, wallahi la ukallimuka abada, sungguh demi Allah aku enggak bicara sama kamu sama sekali. Lain kunta rasulan minallah kama taqul, kalau engkau benar-benar rasul diutus oleh Allah, la anta a'zamu khataran, tentunya engkau lebih berbahaya. Min an uradda alaikal kalam, sungguh tidak pantas aku untuk membantahmu, atau tidak pantas aku untuk menjawab dan berbicara kepadamu, aku enggak mau bicara padamu. Walain kuntut laun kunta takdzib 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak, kalau engkau benar-benar rasul apa pantas aku ngomong dengan orang yang terlalu mulia. Kalau engkau berdusta aku enggak mau berbicara dengan orang berdusta. Demikian kata mereka tiga orang tadi, tiga bersaudara. Faqala Rasulullah sallallahu min indihim. Faqama Rasulullah sallallahu min indihim. Rasulullah SAW bangkit dari majlis tersebut kemudian pergi. Wa qad qala lahum idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Nabi sudah berpesan pada mereka, kalau kalian tidak mau menolong, tidak apa-apa. Tetapi kalaupun kalian mau melakukan apapun silahkan, tapi jangan beritahu aku kepada mereka, ini kepada manusia. Uktum anni. Wa kariha Rasulullah sallam an yablugha qaumuh, dia khawatir beritanya sampai kepada kaumnya, maka kaumnya akan mengikuti tiga orang ini dan mulai akan mengganggunya lebih dahsyat lagi. Maka dia katakan, simpanlah berita ini, jangan kau sebarkan pada siapapun. Fayudairuhum dalika alaih falam yaf'alu, ternyata tiga orang ini justru sebaliknya, malah menyampaikan kepada manusia, lihatlah sang pendusta, lihatlah begini dan begitu. Na'udzubillah. Qala falam yaf'alu wa agharru bihi sufaha'ahum wa 'abidahum, mulailah mereka memprovokasi para budak-budaknya, memprovokasi para sufaha, orang-orang rendahnya, untuk mengganggu Rasulullah SAW. Yasubbunahu wa yasihuna bihi, mereka mencercanya, mereka mengejeknya, mereka mengganggunya. Yasihun, berteriak-teriak di belakang Rasulullah SAW mengejeknya. Hatta jtama'a alaihin nas, sampai manusia berkumpul mengerumuni Rasulullah SAW dan mengejeknya. Wa alja'uhu ila ha'itin, sampai beliau terpojok di tembok kebun mereka. Kebun itu milik Utbah ibn Rabi'ah dan milik dia dan saudaranya Syaibah ibn Rabi'ah. Wa huma fi, dan keduanya ada di sana. Wa raja'anhu min sufa'i Thaqif man kana yattabi'uhu, ketika Rasulullah SAW sudah sampai di dinding kebun tersebut, dan di kebun tersebut ada pemiliknya Rabi'ah dan Syaibah, kedua-duanya dari Quraisy bersaudara, maka orang-orang tadi mulai menjauh, bubar. Fa'amada ila dhilli hublatin, maka Rasulullah SAW pun duduk di bawah naungan sebuah pohon dari pohon-pohon anggur. Fajalasa fihi, beliau duduk sendiri. Wa ibn Rabi'ah yanzurani ilaih, dan dua tokoh Quraisy tadi hanya memandang, karena termasuk musyrik yang juga memusuhi. Tetapi mungkin wallahu ta'ala alam, karena sama-sama Quraisy saja, dia enggak tega, dibiarkan, dipandang. Wa yarayani malaqiya min sufahi ahli Thaif. Dia melihat bagaimana ahli Thaif, sufahanya, orang rendahnya, budak-budaknya menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah allati min bani Jumah, faqala laha madza laqina min ahma'ik. Nabi melihat perempuan tadi yang bersama tiga orang tadi sambil berkata, lihatlah apa yang dilakukan oleh ipar-iparmu. Karena wanita tadi dari Quraisy, dari Bani Jumah. Lihatlah apa yang dilakukan oleh ipar-iparmu, saudara suamimu. Falamma tma'anna Rasulullah sallam qala fima dhukira li Allahumma ilaika ashku. Ketika Rasulullah sallam duduk sendiri dalam keadaan beliau dimusuhi, dicerca, terhina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau hanya berkata, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan lemahnya aku. Wa qillati hilati, dan sungguh aku tidak lagi punya cara-cara apapun yang aku bisa lakukan. Wa hawani 'alan nas, dan aku adukan kepadamu bagaimana kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Wahai arhamar rahimin, engkau adalah Rabbnya para mustad'afin. Wa anta rabbi, dan engkaulah Rabbku. Man takilni ila ba'idin yatajahhamuni. Ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan berbuat jelek kepadaku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? In lam yakun bika ala ghadab fala ubali. Perhatikan kalimat terakhir ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mengadukan segala macam kesusahannya, beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun kalau ini bukan karena kemarahanmu ya Allah, aku tidak peduli. Walaupun aku diejek, walaupun aku dihinakan, walaupun aku diusir, walaupun aku dilempari dengan batu sampai berdarah kakinya, aku enggak peduli kalau engkau ya Allah tidak marah kepadaku. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Sungguh kalau engkau ya Allah tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Walakin afiyat afika hiya awsa'u li. Tetapi sungguh afiahmu, kasih sayangmu lebih luas terhadapku. A'udhu binuri wajhik, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladhi ashraqat lahu dhulumat, yang telah menerangi seluruh kegelapan. Wasalaha alaihi amru dunya wal akhirah, yang telah memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat. Man antun, min antunzil bi ghadabak, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemarahanmu ya Allah. Aw yahullu alayya sakhatuk, atau mengenai aku kemurkaanmu. Lakal utba, milikmu lah akhir dari segalanya, dan milikmu lah semuanya hingga engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bik, enggak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang beliau dapatkan dari musibah yang sangat menyakitkan hati, dicerca, dihinakan, dilempari dan seterusnya, itu kecil di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting engkau ya Allah tidak marah kepadamu. Sampai kemudian berlindung, a'udzu binuri wajhik, aku berlindung kepadamu dengan cahaya wajahmu. Ternyata berlindung bukan dari kejahatan mereka. Berlindung jangan sampai tertimpa kemarahanmu ya Allah. Jangan sampai kau marah padaku. Beliau khawatir kalau musibah itu karena Allah marah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya Rabbi, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku tertimpa kemarahanmu, tertimpa kemurkaanmu. Ila akhiri qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kembali kepada kisah tadi. Falamma ra'ahu ibnu Rabi'ah, ketika dua anak Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, melihat keadaan seperti itu, apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW, taharrakat rahimahuma, tergerak hatinya, muncul kasihannya atau perasaan kasihannya. Fada'u ghulaman, dipanggil seorang budak milik mereka. Budaknya beragama Nasrani. Yuqalu lahu Addas. Budaknya bernama Addas. Faqala lahu, keduanya berkata kepada Addas, khud qitfan min hadzal 'inab fad'uhu fi hadzal tabaq, ambillah satu rumpun anggur, letakkan di piring ini, kemudian pergilah ke orang itu. Idhab bihi ila dhalika ar-rajul, pergilah ke orang itu, berikan agar dia makan. Fa fa'ala 'Addas, maka Addas pun melakukan apa yang diperintahkan, mengambil anggur, diletakkannya di piring, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta wada'ahu baina yadayhi Rasulillah, sampai diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu kul, makanlah. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu qala bismillah. Ketika Nabi mengambil anggur tadi, beliau mengucapkan bismillah. Thumma akala, kemudian memakannya. Fanadhara Addas fi wajhihi, thumma qala, Addas memperhatikan wajah Rasulullah SAW dan kemudian bertanya, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad. Kata Addas tadi, sungguh ucapan tadi bismillah, aku enggak pernah mendengar di seorang pun dari masyarakat di sini, enggak pernah mengatakan seperti itu. Wa qala lahu Rasulullah SAW, min ayyil biladi ant, emang kamu dari mana? Anta ya Addas, min ayil bilad, dari mana engkau? Wa madinuk, apa agamamu? Qala Nasrani, aku Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninawa, aku adalah seseorang dari suku Ninawa atau dari negeri Ninawa. Faqala Rasulullah SAW, min qaryatir rajulus salih Yunus ibni Matta, berarti engkau dari tempatnya orang yang saleh yang bernama Yunus ibni Matta, yani Nabi Yunus alaihi salam. Faqala Addas, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu? Wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta, dari mana kamu tahu tentang Yunus ibn Matta? Faqala Rasulullah sallam, dhaka akhi, dia adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabiyan, dia nabi, aku pun nabi. Fa aqubba Addas ala Rasulullah sallam, maka Addas langsung menundukkan wajahnya, badannya kepada Rasulullah sallam dan mencium kepalanya. Wa yadayhi wa qadamayhi, mencium kepalanya, mencium tangannya dan mencium kakinya. Maka dua tuannya tadi, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah, melihat dari kejauhan apa yang dilakukan oleh Addas. Yaqulu ibnu Rabi'ah haduhuma li sahibi, berkata satu sama lain, amma gulamuk faqad afsadahu alaik, lihatlah budakmu sudah dirusak oleh orang itu. Falamma ja'ahuma Addas qala lahu, ketika Addas sudah kembali ke tuannya, tuannya berkata, wailaka ya Addas, celaka engkau wahai Addas, malaka tuqabbil ra'sahu, ada apa engkau mencium kepalanya, tangannya dan kaki orang tersebut? Qala, berkata Addas, ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadza, sungguh tuanku, tidak ada satu pun yang lebih mulia dari dia. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabiyyun, sungguh dia mengkhabarkan kepadaku satu berita yang tidak mungkin mengetahuinya kecuali nabi. Qala lahu, berkata lagi keduanya, waihaka ya Addas, celaka engkau wahai Addas, la yusrifannaka an dinik, celaka engkau wahai Addas, jangan engkau tinggalkan agamamu, jangan kau berpaling dari agamamu. Fa inna dinaka khairun min dini, agama kamu lebih baik dari agama dia. Demikian ikhwan ibni na'azukumullah, justru orang yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, justru dia yang mendapatkan hidayah dan melihat ciri-ciri kalau ini benar-benar nabi. Tidak mungkin mengetahui tentang Yunus ibni Matta kecuali seorang rasul, seorang nabi. Karena masa itu tidak seperti masa sekarang, masa global yang ada berita di penjuru dunia manapun akan sampai dengan cepat, dengan sedetik saja sampai beritanya. Saat itu tidak bisa, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia tahu? Padahal hidupnya di tengah Quraisy, tidak pernah ke Ninawa, tidak pernah ke daerah mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, amr jin nasibin. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam insarafa min at-Taif raji'an ila Makkah. Maka Rasul pun kembali alaihi salatu wassalam dari Taif ke Mekah. Hina ya'isa min khairi Thaqif, ketika beliau sudah tidak berharap lagi kebaikan dari suku Bani Thaqif. Hatta idza kana bi nakhlah qama min jawfil laili yusalli, sampai ketika malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di perjalanan. Famarra bihi nafar minal jin, tiba-tiba lewatlah sekelompok kalangan jin melihat Rasulullah SAW sedang salat. Alladzina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala, yani jin-jin yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Jin. Wa hum fi ma dzukirali, dan mereka sebagaimana disampaikan kepadaku, sab'atu nafar, jumlahnya 7 sosok jin dari kalangan jin penduduk Nasibin. Fastama'u lahu, mereka pun mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Makanya disunahkan untuk membaca salat-salat yang di malam hari dengan jaharan. Maka mereka pun mendengar bacaan Rasulullah SAW. Falamma fariqa min salatihi wallau ila qaumihim mundirin, setelah selesai mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, jin-jin tadi kembali ke kaumnya sambil mengajak. Sambil mengajak kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Qad amanu wa ajabu ila ma sami'u, mereka menyambut dan menerima dan beriman kepada Rasulullah SAW, menerima agama Islam. Faqassallahu khabarahum alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Allah pun menurunkan wahyunya mengkhabarkan kepada Nabi. Dan ini pula dalil bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi sholat seperti biasa dan tidak tahu kalau ada jin yang mendengar, sampai Allah turunkan wahyu dan Nabi menyampaikan, qul uhiya ilayya annahu, katakan, kata Allah, bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa nafaru minal jinni istama'u, sekelompok dari jin mendengar bacaan Al-Quran, kemudian berkata bahwasanya sungguh ini Quranan ajaba, Quran yang menakjubkan. Sampai mereka kemudian mengajak kaumnya. Faqassallahu khabarahu, Allah kisahkan beritanya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ketika kami arahkan dengan takdir Allah kepadamu beberapa sosok dari kalangan jin mendengarkan Al-Qur'an. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sampai kemudian ketika falamastama'u qalu, ketika mereka mendengar mereka berkata, sungguh ini Quran yang menakjubkan. Fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Dan kemudian mereka mengajak kaumnya, wallau ila qaumihim mundirin, kembali kepada kaumnya sambil memberi peringatan. Dan juga dalam surat Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, katakan bahwa kami mendapatkan wahyu, bahwa aku mendapatkan wahyu bahwasanya jin-jin mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka beriman, mereka percaya dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ila akhir qissah min khabarihim fi hadhihi surah, sampai akhir kisahnya dan beritanya dalam surat tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa dalam berdakwah. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, ingatkanlah karena engkau hanya pemberi peringatan, enggak bisa maksa, hanya pemberi peringatan, bukan musaytir. Innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir, engkau bukan menguasai mereka, engkau bukan memaksa mereka, kamu hanya memberi peringatkan wahai Rasul. Buktinya di awal terlihat seakan-akan tidak bermanfaat bagi suku Thaqif, ternyata bermanfaat bagi Addas dari Ninawa, bermanfaat bagi jin-jin di perjalanan. Masya Allah. Belum lagi dakwahnya berhasil atau tidak berhasil, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang disuruh adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Adapun mereka terima atau tidak terima, itu urusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.